Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah: باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. باب seseorang yang membuat dua saf atau tiga saf pada salat jenazah di belakang imam. Tayyib. Tapi ini qul fitin azakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya di dalam pelaksanaan salatul janazah itu dikerjakan secara berjamaah. Ada imam, ada makmum. Dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya sampai hari ini. Salatul jama'ati tuqamu jama'atan. Salatul janazati tuqamu jama'atan. Yang namanya salat jenazah ditegakkan secara berjamaah. Yang kedua, pada salat jenazah juga ada aturan saf sebagaimana di dalam sholat-sholat yang lain, baik yang wajib ataupun yang sunnah, ada safnya, aturan safnya. Kemudian disebutkan dalam bab ini oleh Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya saf jenazah itu adalah saf imam sendirian dan dua atau tiga saf di belakang imam. Kata-kata saffaini au salasah, dua atau tiga. Kata-kata au di sini dikarenakan ada syak dari sang rawi, keraguan-keraguan dari sang rawi, dua atau tiga. Sehingga Al-Imam Al-Bukhari membawakan saffain aw thalatha. Namun yang masyhur barakallahu fikum dan itu disebutkan di dalam riwayat yang lain bahwasanya yang jazim, yang dipastikan adalah saffani khalfal imam. Dua saf di belakang imam. Sehingga ada safnya imam, ada saf kedua untuk para makmum, ada dua saf ketiga untuk para makmum. Sehingga imam satu saf, makmumnya dua saf. Total berapa ikhwan? Tiga saf. Barakallahu fikum. Tayyib, itu disebutkan dalam Sahih Muslim dari jalur Ayyub As-Sukhtiyani an Abi Zubair Al-Makki an Jabir bin Abdullah radhiyallahu an pada kisah wafatnya Najasyi. Di situ dikatakan oleh sahabat Jabir, faqumna fasofafna soffaini. Kita pun berdiri dan kami membuat dua sof. Ya, ini di belakang imam. Tayyib. Khanafitina azakumullah. Tiga sof di dalam pelaksanaan salatul janazah itu minimal apabila jamaahnya banyak. Misal jamaahnya puluhan, maka dibikin tiga saf. Saf imam, saf makmum yang pertama, saf makmum yang kedua. Dibikin tiga saf. Barakallahu fikum. Atau Kalau seandainya jamaah sholat jenazahnya itu cuma tiga, maka dibikin tiga saf. Imam di belakangnya makmum pertama, di belakangnya lagi makmum yang kedua, sehingga dibikin tiga. Barakallahu fikum. Al-muhim dibikin tiga saf apabila jamaahnya banyak. Tetapi kalau kondisinya darurat, maka jenazah dikerjakan sesuai dengan jumlah yang ada. Kok cuma dua orang? Ya dibikin dua saf, imam di depan, makmum di belakang. Kok cuma ada satu orang yang mensolatkan jenazahnya? Ya sudah, satu itu saja. Tidak usah tengok-tengok cari saf kedua dan ketiga. Dikarenakan cuma ada satu orang. Sehingga afdalnya barakallahu fikum dibikin tiga saf. Tayib, untuk jumlah yang banyak, tiga saf itu bukan sebagai angka maksimal. Diperbolehkan untuk lebih dari tiga saf. Kalau orangnya banyak, bisa 4, 5 sampai mungkin puluhan saf, tergantung seberapa banyak makmumnya. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, akan dibahas nanti pada bab yang berikutnya, bab shufuf alal janazah. Akan kita sebutkan lagi insyaallah. Dikarenakan pada pelaksanaan salat jenazah ada ketentuan saf, maka ahkamus shufuf, hukum-hukum saf berlaku di sini, yaitu lurusnya saf, rapatnya saf, ini tasfiyatus shufuf. Itu harus ada rapat lurus. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala haddatsana Musaddad ibnu Musarhad Abu al-Hasan al-Basri an Abi Awanah. Abu Awanah namanya Al-Waddah ibnu Abdillah al-Yashkuri an Qatadah, dari Qatadah ibnu Di'amah as-Sadusi Abu al-Khattab an Ata, huwa Ata bin Abi Rabah al-Makki maulahum, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat mensalatkan jenazahnya Najashi. An-Najashi gelar untuk Raja Habasyah. Najashi itu lakab untuk Malikul Habasyah. Adapun Najashi yang meninggal dalam riwayat ini, ada yang mengatakan namanya Ashamah. Ashamah itu bahasa Najashi, bahasa Arabnya artinya Abdullah, hamba Allah. An-Najashi itu gelar bagi Raja Habasyah, sebagaimana Fir'aun gelar bagi Raja Mesir, sebagaimana Muqawqis gelar untuk wilayah, Muqawqis gelar untuk Raja wilayah, wilayah mana ini Faris? Wilayah mana Ahmad? Muqawqis itu gelar untuk raja di wilayah Iskandariyah. Itu masih dalam wilayah Mesir, tapi dulu dipisah. Untuk Iskandariyah namanya Muqawqis, untuk Mesir gelarnya adalah Fir'aun. Kalau sekarang Iskandariyah dikenal dengan Alexandra di Mesir. Dikenal dengan pantainya. Barakallahu fikum. Tayyib, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi, disebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam mensalatkan Najashi. Kata Jabir, fa kuntu fi shaffi tsani aw tsalits, maka aku berada di shaf yang kedua atau ketiga. Kata-kata aw di sini syak, ada keraguan-keraguan di sini. Hal hunaka saffun thalith amla, apakah saf yang ketiga atau ketidak. Sehingga ragu-ragu, kedua atau ketiga. Intaha. Tayyib. Hadis ini qanabatina azzakumullah terkait dengan syak ragu-raguan yang ada padanya disebutkan secara jazm seperti yang saya bawakan tadi dari Sahih Muslim dari jalurnya Ayyub As-Sukhtiyani an Abi Zubair an Jabir dengan lafaz faqumna fasaffafna saffain. Kami pun bangkit dan kami membuat dua saf. Sehingga jelas menunjukkan bahwa sahabat Jabir ketika itu di saf yang kedua. Tidak ada saf yang ketiga, yang kedua. Saf kedua di sini safnya makmum. Sehingga imam saf makmum pertama, saf makmum yang kedua. Dari sini barakallahu fikum diambil faedah afdalnya ialah thalathatu shufu. Tiga saf, saf imam, saf makmum pertama, saf makmum yang kedua. Wa hadha wadih. Tayyib. Perkara yang ma'ruf namun perlu juga disampaikan, yang namanya saf itu di belakangnya imam. Bukan di samping, bukan di depan, di belakangnya imam. Hadha wadih. Sehingga dari hadis ini bisa diambil faedah yang jelas dari bab yang disebutkan oleh al-imam al-Bukhari. Bab man shaffa shaffaini aw thalatha al-janazah khalfal imam. Hadha wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala babu shufufi 'ala al-janazah. Bab saf-saf pada salat jenazah. Lihat di sini al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala mengulangi pembahasan masalah saf. Kali ini yang dibahas bukan terkait dengan jumlah safnya. Tapi yang dimaukan di sini adalah ahkamus shufuf fil janazah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan saf-saf pada salat jenazah. Artinya pada pelaksanaan salat jenazah pun sama dengan salat-salat yang lainnya yang harus diperhatikan hukum shofnya harus lurus dan rapat. Barakallahu fikum. Lurus dan rapat. Disebutkan oleh Imam Ibnu Battal rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisyaratkan dengan bab ini untuk membantah pendapat Atha bin Abi Rabah yang menyatakan tidak disyariatkan untuk melurus dan merapatkan saf pada salat jenazah. Nama ya kan, sehingga dibikin bab ini. Paham tuh? Sehingga mayoritas ulama kita menyatakan ada hukum saf pada salat jenazah. Barakallahu fikum. Sebagai bantahan kepada Atha bin Abi Rabah yang mengatakan tidak disyariatkan untuk melurus rapatkan saf ketika jenazah. Dan semata-mata doa, semata-mata takbir, semata-mata istighfar. Ini pendapat Atha, pendapat yang ghairu sahih. Pendapat yang ghairu sahih. Yang sahih, barakallahu fikum, ada hukum saf padanya. Hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Musaddad. Yang tadi, Ibnu Musarhat Abu Hasan al-Basri. Qala hadatsana Yazid Ibnu Zuraih. Qala hadatsana Ma'mar an-Zuhri. Huwa Ma'mar Ibnu Rashid. An Zuhri Muhammad bin Muslim ibnu Ubaidillah ibnu Shihab Abu Bakar Zuhri An Sa'id an Abi Hurairah. Sa'id yang meriwayatkan dari Abu Hurairah adalah Sa'id ibnu Musayyab. Adalah Sa'id ibnu Musayyab. An Sa'idin ay Sa'id ibn Musayyib atau Musayyib. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Na'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila ashhabihi An-Najasyi." An-Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan berita duka. Na'a berita duka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya berita duka tentang kematian Najasyi. Thumma taqaddam. Kemudian beliau maju. Fasaffu khalfah. Lalu mereka para sahabat membuat saf di belakangnya Rasul. Fakabbara arba'a, maka beliau pun takbir 4 kali. Baik. Dalam hadis ini, khonamatina azakumullah. Ada pembahasan yang diinginkan Imam Bukhari pada babnya. As-shufu al-jenazah. Dari kalimat thumma taqaddama fasaffu khalfah. Rasul maju ke depan dan mereka para sahabat membuat saf di belakangnya. Kata-kata fasaffu khalfah, mereka membuat saf di belakangnya menunjukkan ada syariat untuk membuat saf para sholat jenazah sekaligus perintah untuk melurus dan merapatkan saf jenazah. Adawadah. Nah, dalam hadis ini pula yang kunafatina azakumullah disebutkan jawazun na'i. Bolehnya menyampaikan khabar duka. Sebagaimana yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ila ashabihi An-Najasyi. Baik, an-na'yu naw'ani. Menyampaikan berita duka itu dibagi dua. Yang pertama, na'yun jaiz. Berita duka yang diperbolehkan. Seperti yang dilakukan Rasul SAW memberitakan tentang kematian seseorang muslim kepada para sahabatnya. Yang dilakukan Rasul pada masa itu menyampaikan berita duka An-Najasyi kepada para sahabatnya. Na'yun yang jaiz adalah na'i. Menyampaikan khabar duka kepada kaum muslimin untuk diurus jenazahnya dan disolatkan jenazahnya. Hadza na'yun jaiz. Seperti yang dilakukan Rasul di sini. Adapun yang kedua namanya na'yun mamnu' atau na'yun ghairu jaiz. Menyampaikan khabar duka yang dilarang atau tidak boleh. Wahwa na'yul jahiliyah. Yaitu berita duka ala jahiliyah. Di antaranya barakallahu fikum iyalah. An-na'yu alal manabir wal masajid. Menyampaikan berita duka di mimbar-mimbar di masjid-masjid, di menara-menara masjid. Paham ya? Ingat, di menara-menara masjid. Ini disampaikan ke semua masjid yang ada. Masjid yang ini, sak kecamatan, sak kabupaten. Diumumkan semua di menara-menara mereka tentang kematian seseorang. Adalah yajuz. Termasuk na'yun yang ghairu jaiz. Berita duka yang enggak diperbolehkan ialah an-na'yu ma'an-niyahah. Adanya na'yu menyampaikan berita duka disertai dengan niyahah. Ratap tangis. Teriakan-teriakan histeris. Niyahah. Ada haram. Dan yang ketiga yang termasuk na'yun ghairu jaiz. Berita duka yang dilarang ialah an-na'yu ma'al iftikhar. Kama fa'alahul jahiliyah. Menyampaikan berita duka disertai dengan iftikhar, berbangga-bangga dengan keadaan dia sang mayit seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Jadi mereka dulu ketika ada yang mati menyampaikan khabar duka tentang si mayit disertai dengan menyebutkan keutamaan-keutamaan dia. diatur warnanya begini, begini, begini, begini, begini, sak kabilahnya begini, begini, sak keluarganya begini, sak mbah-mbahnya, sak nek, semuanya dengan iftikhar adalah yajuz. Hadza wadhih. Sehingga yang namanya menyampaikan khabar duka tidak semuanya tercela, tetapi ada yang diperbolehkan seperti yang dicontohkan di sini oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian dalam hadis ini pula ya ikhwan fillah na'udzubikumullah disebutkan jumlah takbir dalam salat jenazah. Ada berapa kali ya ikhwan? Dikatakan di sini fakabbara arba'a. Beliau bertakbir 4 kali. Hadza ashahhu hadithin fil bab. Takbir yang 4 kali ini adalah hadisnya hadis yang paling sahih di dalam bab ini. Ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 4 kali takbir. Ini yang paling sahih riwayatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melakukan takbir 5 kali. Dikarenakan sahih riwayatnya, maka dimaknakan dengan ta'addudul kaifiyah, berbilangnya tata cara. Bisa takbir 4 kali itu yang paling afdal, bisa takbir 5 kali itu boleh, dikarenakan sama-sama sahih. Sebagian ulama kita ada yang mengatakan boleh 6 kali, boleh 7 kali, boleh 8 kali, dan mereka sebutkan maksimal dari athar yang mereka teliti 9 kali. 6, 7, 8, 9 itu yang paling maksimal yang mereka jumpai. Itu pun tidak disebutkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, tetapi itu adalah athar salaf. Athar dari sebagian salafun salih rahimahum. Khulasahnya, untuk takbir jenazah yang paling sahih riwayat yang 4 kali, yang paling afdal, boleh 5 kali sahih riwayatnya, 6, 7, 8, 9 itu semuanya dari atharus salaf, yang melaksanakannya tidak diingkari. Barakallahu fikum. Ya, kalau takbirnya 9 kali yang dibaca apa ya, Pak? Yang dibaca ya mendoakan kebaikan sang mayit. Takbir yang pertama baca apa ya, Pak? Takbir yang pertama baca apa? Baca apa? Baca apa? Al-Fatihah. Jangan lupa. Takbir yang kedua membaca? Membaca? Salawat. Takbir yang ketiga membaca doa. Takbir yang keempat membaca doa. Kalau sampai 9 kali, yang kelima, yang keenam, ketujuh, kedelapan, dan kesembilan juga membaca doa. Jadi jangan diulangi lagi. Rokat yang kelima, Al-Fatihah lagi. Yang keenam, sholawat lagi. 7, 8, doa yang sama tadi. Yang 9, Al-Fatihah lagi. Tidak. Tidak per 4 takbir, bukan. Tetapi lebih dari 4 takbir yang dibaca adalah doa kebaikan untuk sang mayit. Hadza wadhih. Wa qala rahimahullahu ta'ala hadatsana Muslim qala hadatsana Syu'bah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Imam Muslim. Siapa Imam Muslim dalam hadis ini? Sermin. Naam, Muslim Ibnu Ibrahim Al-Farahidi Al-Basri. Adapun Imam Muslim Sahibus Sahih yang punya kitab Sahih Muslim itu muridnya Imam Bukhari. Bukan gurunya, tapi muridnya Imam Bukhari. Imam Muslim yang meriwayatkan dari Imam Bukhari Barakallahu fikum. Sementara Imam Muslim yang punya kitab sahih namanya Muslim Ibnul Hajjaj. Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Qala hadatsana Syu'bah Ibnul Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Qala hadatsana Syaibani An-Syabi. Qala akhbarani man syahida an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Katanya Syabi, Amir bin Syurahil Syabi, telah memberitakan kepada aku seseorang yang menyaksikan Nabi alaihi salatu wassalam. Yani sahabi. Karena yang menyaksikan Rasul namanya sahabi. Wa jahalatus sahabi la tadur. Kemajhulan seorang sahabi dan membahayakan. Walaupun tidak disebutkan namanya siapa di sini. Kata Asy'abi telah memberitakan kepada aku seseorang sahabat yang menyaksikan Rasulullah SAW. Ata ala qabrin manbud. Rasul telah mendatangi sebuah kuburan yang telah disiapkan. Manbud yang sudah ditinggikan. Fasoffahum wa kabbaru arba'a. Maka Rasul pun membuat saf untuk mereka dan takbir 4 kali. Qultu saya tanyakan ya Aba Amr, wahai Abu Amr, man haddatsak? Siapa sahabat yang menyampaikan riwayat ini kepada kamu? Qal katanya Syabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia telah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wah. Baik. Dalam hadis ini khonafatina azakumullah ada tambahan penjelasan. Yaitu bahwasanya salatul janazah kanat fil musalla. Salat jenazah itu di musalla, di lapangan. Bahkan di sini Rasulullah sallallahu wasallam salatnya di dekat makbarah. Keluar beliau bukan di Masjid Nabawi tapi keluar dari Masjid Nabawi. Sampai mendatangi kuburan tadi yang telah disiapkan ditinggikan. Beliau bikin saf dan takbir 4 kali. Ini yang sunnah. Ini yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan sholat jenazah di masjid? Jawabannya? Jawabannya? Hah? Jawabannya boleh. Dalilnya. Dalilnya. Yang tahu angkat tangan. Dalil yang menunjukkan bolehnya sholat jenazah di masjid. Ya rafa'nya dah. Jangan nunggu dikasih hadiah, angkat tangan aja. Ya rafa'nya dah. Abdullah. Wah, kalau terkait kisah wanita yang meninggal ketika wanitanya masjid yang meninggal, itu enggak disebutkan di masjid, enggak ada keterangan demikian. Bahkan Rasul mensolatkan di kuburan dia. Yang menunjukkan bolehnya salat jenazah di masjid. Yang angkat tangan siapa ini? Wah, ini enggak ada semangatnya. Ini semangat nyari oleh-olehnya doa. Iye, semangat alim. Ya Allah. Siapa yang angkat tangan? Hamzah. Gimana sih? Nah, labas. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim barakallahu fikum ketika peristiwa meninggalnya Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau meninggal, Ummahatul Mukminin yang masih ada ketika itu meminta supaya jenazahnya Sa'ad bin Abi Waqqash dimasukkan di masjid untuk mereka salatkan. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ketika mendengar khabar demikian, ada sebagian kaum muslimnya mengingkari. Di masjid. Kenapa diingkari? Karena pada umumnya mereka mengerjakan di mana? Di musala. Tahu musala ya, tanah lapang. Atau tanah luas yang dekat kuburan. Maka Aisyah mengatakan, ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala ibni bayda illa fil masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mensolatkan jenazah dua putra bayda melainkan di masjid. Barakallahu fikum, sehingga diperbolehkan tapi yang afdal di musalla. Dua putra bayda. Bayda namanya Da'ad. Da'adun. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Nah. وقال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بركاته نبي كده محمد صلى الله عليه وسلم قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش. Telah wafat pada hari ini seseorang laki-laki yang saleh dari Habasyah. Fahalumma fasallu alaih. Mari, salatlah, salatkan jenazah dia. Fahalumma fasallu alaih. Lafaz ini, fahalumma fasallu alaih, ini menggambarkan kepada kita na'yun jais. Menyampaikan khabar duka yang diperbolehkan. Yaitu menyampaikan khabar duka kepada kaum muslimin akan wafatnya seseorang untuk disolatkan dan diurus jenazahnya. Fahlu masallu alaih. Ayo solatkan. Ada ya jus. Nah, pernyataan Rasul ini menunjukkan bahwasanya Habas, bahwasanya Najasyi mukmin. Belum mengatakan rajulun saleh. Walaupun meninggalnya di wilayah Habasyah, negaranya kaum Nasara ketika itu. Qala, kata sahabat Jabir, fasafafna. Maka kami pun membuat saf. Fasalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi, maka Nabi alaihi salatu wasallam pun mensalatkan jenazahnya Najasyi tadi. Wa nahnu sufuf, dan kami bersaf saf. Kalimat wa nahnu shufuf, dan kami bersaf-saf, menunjukkan saf para sahabat ketiga itu tidak cuma satu tapi lebih daripada satu. Seperti yang disebutkan tadi ikhwan, afdolnya adalah tiga saf. Tiga saf disebutkan dalam hadisnya Malik bin Hubairah. Hadisnya Malik bin Hubairah secara marfu', kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi thalatha, man shalla alaihi thalathatu shufufin faqad aujab. Man shalla alaihi thalathatu shufufin faqad aujab. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu wa hasanahu Tirmidzi wa shahahahu al-Hakim. Barang siapa yang salat, barang siapa yang jenazahnya disolatkan tiga saf, maka sungguh dia telah wajib, ini telah berhak mendapatkan ampunan atau surganya Allah azza wajalla. Ini telah penyebutannya para kafir. Qala Abu Zubair an Jabir, berkata Abu Zubair dari Jabir, kuntu fi shaf tsani, dan aku berada di saf yang kedua dengan jazm. Kalau sebelumnya dengan ragu-ragu dua atau tidak, dua atau tiga, sekarang dengan jazm disebutkan kuntu fi shaf tsani, saya berada di saf yang kedua. Wa hadza wadhihun barakallahu fi. Qarana hadis Jabir wa hadis Ibn Abbas wa hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahu taala alam bisawab. Tafadhal, al-madhan yu'adhdhin. Kita harus menghadap ke kiblat ketika salat. Lalu di manakah kaki mayit, di sebelah kanan orang yang mensalati ataukah di bagian kirinya? Baik, terkait dengan pensolatan jenazah, mayat itu kepalanya ada di sebelah. Itu arah apa itu? Sana arah mana? Utara atau selatan? Hah? Kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Paham ya? Kiblatkan arah barat. Kepala di bagian utara, kaki di bagian selatan. Barakallahu fiik. Taib. Terus kakinya di mana? Ya di situ. Adapun terkait dengan imamnya, kalau jenazahnya itu laki-laki, maka imam menghadap ke arah kepalanya. Kepalanya laki-laki. Makmum di belakangnya, bikin shaf. Tapi kalau jenazah perempuan, maka imam menghadap ke arah pinggangnya, tengah-tengah. Makmum di belakangnya. Entah? Kalau jenazah laki dan perempuan, maka diatur. Perempuan lebih dekat ke tembok kiblat, sementara jenazah laki-laki dekat ke arah jamaah. Kemudian kepala jenazah laki-laki dipaskan dengan bagian tengah, bagian pinggang jenazah perempuan. Sehingga imam menghadap ke arah kepala jenazah laki-laki plus tengah-tengah jenazah perempuan. Hadza wadhih. Bagaimana kalau tiga saf? Ya, bagaimana kalau tiga orang? Apakah shofnya dibuat tiga shof atau cukup dua shof? Shof imam dan shof makmum. Dibikin tiga. Itu dua, tiga. Imam satu, belakangnya makmum, belakangnya makmum. Dibikin tiga shof. Naam. Allah Ta'ala alamu bussawab. Terkait dengan masalah menirukan azan. Antum niru azan yang bagus secara tajwidnya dan muadzinnya itu sunni. Jangan meniru azan-azan yang orangnya masih masybuh, ahli syubuhat, atau muhadzar min, seseorang yang ditahdir, apalagi sebagai seorang hizbi. Dan yang paling afdal enggak usah niru. Hah? Ya suara kamu sendiri. Barakallahu fikum. Min ghabawatir rajul. Afwan, jangan dibilang bahasanya kotor, kan? Ini bukan bahasa kotor, tapi bahasa tegas dari kalangan para ulama terkait dalam babul adab. Min ghabawatir rajul ayyuqallida sawta syaikhihi takallufa. Termasuk kedunguan seseorang, dia niru suara gurunya dengan takalluf, memberat-beratkan diri supaya persis kayak suara gurunya, sak intonasinya, sak lirik-liriknya, sak naik turunnya, sak gede-gedenya. Itu bukan kemuliaan, tapi termasuk min ghabawah, termasuk kedunguan. Disebutkan oleh para ulama kita, barakallahu fikum. Saya kasih sedikit faedah, kata-kata ini bukan kata-kata kotor. Itu kata-kata tegas yang disebutkan oleh para ulama. Anda khawatir nanti ada yang mengumpulkan kalimat-kalimat seperti ini, nanti dimasukkan dalam daftar saya, ucapan-ucapan kotor selati. Barakallahu fikum. Ini min ghabawatihi huwa. Menunjukkan dungunya orang tadi. Gak paham mana kata-kata yang dikatakan kotor dan mana kata-kata yang dikatakan tegas yang disebutkan oleh para ulama. Nah, gitu ya. Saya kasih tanbih dikarenakan sudah ada yang mengumpulkan seperti itu. Barakallahu fikum. Siapa ya? Ya, enggak tahu. Yang jelas jangan dikira ada di sini orangnya. Nah, ya sempat kaget. Saya sempat kaget aja. Insya Allah. Nah, mengaku mantan murid. Tapi di antara ucapannya, memang ucapannya kotor itu. Semenjak pulang dari Damat sampai sekarang ini. Karena pikir-pikir yang sebelah mana ucapan kotornya yang ada itu. Apa pernah saya ngomong bahasa-bahasa yang jelek? Ah, barakallahu fikum. Pikir-pikir, apa ada? Ya, karena merasa enggak ada ya sudah, anggap saja enggak ada gitu ya. Anak baca lagi, dia yang malah ucapannya kotor. Hah? Saya sampai enggak tega mengucapkannya itu. Mau saya sampaikan ucapannya. Nah, nanti antum tiru nanti. Allahu musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Ala kulli hal. apakah Ustadz bertemu dengan Syekh Yahya Al-Hajuri itu? Kalau di Damas dulu ya enggak sekedar ketemu, ya muridnya. Ketemu kapan ini maksudnya? Yang kemarin itu? Enggak, kita sudah mau pulang. Pas kita sedang bertemu dengan Syekh Hanif bin Buraik di hotel di Mekah, ada informasi dari kawan-kawan yang bersama dengan Syekh Hanif bin Buraik, pada hari itu ada Al-Hajuri di Mekah. Kita enggak tahu, kita langsung pulang. Khabar yang ada, datang. Dia datang di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Diberitakan oleh sebagian linknya haula, link-linknya mereka. Bangga dia. Yang nyalami banyak banget. Banyak banget. Dengan bangga. Kita geleng-geleng ketawa aja. Allahul Musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Kok nyalami orang kamahada. Yang menunjukkan yang menyalami itu enggak beres itu orang. Allahul Musta'an. Nah, cuman itu dijadikan oleh mereka sebagai tazkiyah. Datang ke tempatnya Abdul Muhsin Al-Abbad. Yang datang ke situ loh macam-macam. Yang Sunni ya ke situ, yang Turathi ya ke situ, yang Ruhaili ya ke situ, yang Halabi ya ke situ, yang Firandi ya ke situ. Ini namanya Darus Am di Masjid Nabawi. Semua datang. Hatta jamaah yang gini semua ngeliatin. Dikarenakan sudah tua, Masya Allah yang hadir sangat banyak. Sehingga mereka banyak yang hadir. Datangnya dia di tempatnya Syekh Abdul Muhsin bukan sebagai tazkiyah. Datang ke Syekh Rabi bin Hadi ditolak. Ketika ngerti dia mau ke sana, Syekh Rabi bin Hadi langsung pindah musala, pindah tempat. Tidak mau menerima beliau. Dan itu didukung oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Hafizahullah taala wa ra'ah. Naam. Tapi justru ada pernyataan atau persaksian yang sangat mengejutkan dari putranya Abul Hasan Al-Ma'rib. Yang di Ma'rib, yang divonis sebagai mubtadi umbal oleh para ulama kita. Justru ketemu dengan Abul Hasan Al-Hajuri. Ketemu dengan Abul Hasan di rumahnya, disambut dengan meriah, dengan Masya Allah. Sehingga Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi hafizahullah tegas menyatakan intaha amrul hajuri ma'al ma'ribi. Urusannya al-hajuri ternyata berhenti, dia bersama dengan Abdul Hasan al-Ma'ribi. Intahaina. Bahkan persaksian yang juga mengejutkan pula, barakallahu fikum, ketika dia mau pergi lagi di mobil, dikasih tahu kalau Ali Hasan Al-Halabi mau ketemu dia. Ditunggu. Ali Hasan Al-Halabi. Ditunggu. Sampai datang, kemudian Mustafa, Masya Allah, hangat gitu, barakallahu fikum. Kemudian menyampaikan bela sungkawa atas kematian putranya, Abdul Rahman bin Yahya Al-Hajuri. Kemudian, ya bicara masalah itulah. Terkait dengan masalah Rafidah dan segala macam. Kata Al-Hajuri, aduhul jami' Rafidah dan musuhnya kita bersama. Intaha amruhu ma'al halabi. Yang lebih mengejutkan lagi, yang disampaikan khabar oleh haula ini. Dari kalangan Firandiyun, Halabiyun, dan yang sebentar lagi mau nemplek ke mereka. Ini merupakan langkah awal persatuan salafi di dunia. Tinggal menunggu Syekh Rabi bin Hadi dan kawan-kawan. Semoga mau sedikit melapangkan dadanya bergabung dengan kita semuanya. Allahul Musta'an, la haula wa la quwata illa billah. Hakala ikhwan. Ini bahas laf-laf, ngumpul-kumpul persatuan dunia. Kumpul kok kayak orang kayak Al-Ali Al-Halabi. Yang memiliki sekian banyak puluhan akwal yang munharifah. Puluhan kaidah-kaidah menyimpang itu sudah didata sama sebagian ikhwah. Ada di rumah saya data globalnya itu. Puluhan. Barakallahu munharif. Bangga bersatu dengan Abul Hasan Al-Ma'rifi yang dikatakan sebagai mubtadi'un bal, syirir, ikhwani. Bukan saya yang ngomong ya. Itu dari Syarif bin Hadi, Syaubat Al-Jabiri, Syekhul Wushabi dan segala macamnya. bangga gitu. Allahul musta'an, la haula wala quwata illa billah. Nah, jadi kalau ketemu kemarin saya enggak ketemu. Yang uniknya lagi, barakallahu fikum, ada yang menyamakan saya dengan Al-Hajuri. Tadi itu yang terkait dengan yang ngaku dari santri saya tadi, katanya saya ucapannya kotor segala macam. Memang, sama lah antara dia sama Al-Hajuri kurang lebih. Anak bilang, kok podo gitu ya ceritanya. Barakallahu fikum. Kita dari dulu sampai sekarang semuanya tahu bagaimana sikap kita yang tegas terkait dengan Hajuri, walaupun gurunya kita sendiri disamakan. La haula wala quwata illa billah. Ya, untuk sementara cuplikan-cuplikan. Nanti pada waktunya kalau memang layak untuk disampaikan, disampaikan dengan tuntas secara kembali. Masya Allah, bagaimana kita menjawab orang yang bertanya kepada kita, kenapa kita susah-susah beribadah kalau kita sudah ditakdirkan masuk surga atau masuk neraka? Gitu ya, ngapain juga saya ibadah? Kan sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla yang ahlul jannah, ahlul jannah, ahlul nar, ngapain coba ibadah? Tidak usah ibadah, takdirnya ahlul jannah, ya ahlul jannah. Artinya ahlun nar juga ahlun nar. Allah musta'an. Ada kalam yang jelas-jelas batil barakallahu fikum. Aqlan wa syara'. Batil secara akal dan secara syar'i. Secara akal. Barakallahu fikum. Kenyang, lapar, takdir atau bukan? Jawabannya? Tuh. Antum kenyang ditakdirkan atau enggak? Antum lapar, takdirkan apa enggak? Kullu syai'in biqadarillah. Kan gitu ya. Semua dengan takdir Allah. Enggak usah makan. Nanti juga kenyang sendiri. Kayak gitu ya. Udah tuh enggak usah makan. Enggak usah makan, nanti kenyang sendiri insyaallah. Ya enggak mungkin lapar ya, akhi. Kenyang ya harus makan. Lah itu dia, kepingin masuk surga ya harus ibadah. Barakallahu fikum. Paham ya? Nah, itu secara akal udah enggak beres, apalagi secara syarat. Allah mengatakan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah ya kan. Dan yang berikutnya lagi kita enggak tahu termasuk ahlun nar atau ke ahlul jannah. Kecuali kalau ente ya fulan pernah ngintip Lauhul Mahfudz gitu loh, ngelihat ini Lauhul Mahfudz, dilihat nama saya dimasukkan di ahlul jannah atau ke ahlun nar. Kan gitu. Lihat alhamdulillah ahlul jannah, itu ada nama saya di ahlul jannah. Satu di dunia ini laye-laye gitu. Ahlul jannah, ahlul jannah gitu. Allah musta'an. Nah gitu ya. Ar-Rasul dan para sahabatnya saja yang telah dipastikan sebagai ahlul jannah. Rasul jelas dan juga para sahabat yang mubasyirin bil jannah yang dikasih kabar gembira dengan jannah, mereka masih hidup. Tidak ada satu orang pun yang laye-laye. Yang kemudian bersantai-santai ngapain ibadah. Justru semakin semangat ibadahnya. Kan gitu ya. Nas hadis sangat jelas. Rasulul fil jannah, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, fil jannah, fil jannah. 10 orang fil jannah. Lihat sejarah mereka. Apakah mereka santai? Ahlul jannah. Udah gak usah sholat. Males. Ahlul jannah. Toh juga itu sebagai ahlul jannah. Tidak ada yang mengatakan demikian. Kecuali orang ini ya. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. La haula wa la quwata illa billah. Masya Allah. Semuanya pada minta pengalaman umroh lagi ini. Umroh yang sekarang lain dengan umroh yang kemarin. Kalau umroh yang kemarin memang umroh dengan para asatidah sengaja khusus untuk bertemu dengan para masyayikh. Umroh yang ini membawa jamaah. Taraklah ikut membawa jamaah untuk umroh. Bawa jamaah untuk apa? Untuk yang bawa jamaah ya ini saya sebagai pihak pemandunya. Ya, membawa. Ada apa, Pak? Senyum. Ah. Iya, sehingga tidak ada rencana untuk jalsah khusus dengan para masyayikh. Hanya menghadiri majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, kemudian menghadiri majelisnya Syekh Abdul Al-Bukhari, kemudian hari Jumatnya sebelum pulang menghadiri majelisnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, dars, ikut dars. Dari tiga majelis ini, majelis yang secara jumlah semuanya banyak. Syaikhul Abad banyak yang hadir. Kemudian Syaikhul Bukhari, Masjid Dzunnurain full sampai ada yang keluar-keluar. Syekh Rabi bin Hadi di maktabahnya yang luas itu full sampai keluar-keluar. Luar biasa ya. Namun secara orangnya, tempatnya atau masjidnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah yang banyak dihadiri oleh para masyayikh dan para thalabul ilmi. Ketika itu, ketika darasnya Syekh Rabi bin Hadi, daras Ma'arijul Qabul, karya Al-Hakami rahimahullah, yang membacakannya adalah Syekh Dr. Ahmad bin Umar Bazimul. Ada di situ. Yang hadir di sekitar kursinya Syekh, ada Syekh Muhammad Al-Anjari dari Kuwait. Ini termasuk ulama Kuwait yang halus sunnah, yang direkomendasi oleh para ulama. Juga ada Syekh Ahmad Al-Wusafi hafizahullah, yang dulu sebagai imam Damaj di masa Syekh Mobil dan di masanya Syekh Al-Hajuri. Syekh Ahmad Al-Wusafi. Bukan yang nulis kitab Tuhatul Wusafiyah lain. Ini sebagai imam Masjid Damaj. Tahu kan ya? Masih ingat kan ya? Yang biasa, yang diamanai Syekh Mobil bin Hadi untuk memegang uang, uang dakwah. Ada Syekh Ahmad Al-Wusafi. Nah, begitu lihat dari jauh. Kita kan tidak mungkin mendekat karena kita banyak orangnya, agak jauh sedikit. Dari jauh. Ini wajahnya Syekh Ahmad Al-Wusafi. Tidak mungkin dibohongin. Kan lama nak ketemu beliau. Saya nanya kepada yang samping orang Yaman. Ada man ya, siapa yang itu? Dia mengatakan fulan gitu. Ahmad Al-Adani itu. Atau gimana dia mengatakan? Ah, tidak mungkin. Lihat gaya imamahnya tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kemudian dari jasnya, dari face-nya, tidak mungkin ada Ahmad Al-Wusafi. Saya bersama dia, lah ya, ada Ahmad Al-Wusafi. Aki itu nampak gitu. Kita kata, ayo, sah, ada Ahmad Al-Wusafi. Itu benar diumumkan sama apa namanya yang ngurusi ta'lim itu, dikenalkan di sini ada Syekh Muhammad Al-Anjari, ada Syekh Ahmad Al-Wusafi. Nah, kan Syekh Al-Wusafi. Selesai talim, langsung mendekat salaman sama beliau. Ya, San, ya? Baik, ya, Pak. Terkait dengan faedah darasnya, saya tulis di HP saya. Tadi lupa enggak saya bawa. Ada beberapa fawaid dari majlisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beberapa fawaid dari majlisnya Syekh Rabi bin Hadi. Adapun terkait dengan Syekh Abdul Bukhari, saya rekam dan lama pembahasan tentang tawabitu takfir, kaidah dalam mengkafirkan kaum muslimin. Naam. Hadza huwa. Apakah ketemu dengan Syekh Saleh Fauzan kemarin? Tidak. Beliau ke Madinah, tetapi posisi saya belum berangkat ketika itu, sehingga tidak berjumpa dengan beliau. Apakah kaum wanita juga diperbolehkan mensolatkan jenazah? Boleh, seperti yang dilakukan oleh Ummahatul Mukminin radhiyallahu taala anhunna ketika mensolatkan jenazahnya saat Nabi Waqqas. Sehingga caranya itu jenazah disolatkan terlebih dahulu oleh kaum wanita, kemudian kaum laki-laki, atau sebaliknya, laki-laki baru kemudian wanita. Atau kalau disolatkan di masjid, bisa berjamaah laki-laki, wanita di masjid. Yang jelas shofnya perempuan di belakang, jauh dari kaum laki-laki barakallahu fiikum. Masyaallah, sampai jam Apakah benar Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah memberikan fatwa boleh membentuk SDIT? Bahasa yang tepat, seingat saya dan setahu saya enggak demikian. Bahasanya ada sebagian ikhwah kita yang mengajukan pertanyaan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri dengan penggambaran yang ada di soal tadi, disampaikan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri. Dari penggambaran yang ada, Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah menyatakan itu tidak ada masalah. Tidak ada larangan dengan penggambaran seperti itu. Faham tuh? Sehingga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah memberikan jawaban sesuai dengan penggambaran soal. Faham ya? Sudah lama itu ya. Dan sudah disampaikan ketika daurah masyayikh, ketika ada Syekhul Bukhari datang kemari. Tidak tahu tahun-tahun berapa itu. Sampaikan. Ada fatwa dari Syekh Ubaid Al-Jabiri. Coba sama Syekh Al-Bukhari. Kalau demikian pertanyaannya, dan jawabannya Syekh demikian, soap. Fatwa Syekh tidak salah. Fatwa Syekh tidak salah. Karena Syekh menjawab sesuai dengan tasawur, gambaran pertanyaan yang ada sekarang ini. Faham itu? Ini tidak salah. Artinya kalau antum, ya ikhwah ini, bilang kepada para ustaz yang jalsa ketika itu, kalau antum memiliki penggambaran yang berbeda, tanyakan lagi dengan penggambaran yang berbeda yang komplit yang antum ketahui, kemudian sampaikan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Faham itu? Faham ya? Khulasanya, fatwa beliau itu tidak bisa kemudian dijadikan sebagai fatwa umum untuk melegalkan semua tipe, tolong camkan bahasa saya, tidak bisa digunakan untuk melegalkan semua tipe SDIT. Tadi fahami? Yang diperbolehkan yang sesuai dengan penggambaran tadi. Mafhum? Faham itu, ikhwan? Saya kasih faedah sebagai tambahan, ikhwan. Ketika kemarin umrah yang sebelumnya, jalsa di rumahnya Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa Syekh Muhammad bin Hadi tanya ke Ustaz Usama Bahri, karena sangat kenal betul muridnya dulu, tanya, hendak markis ya Usama, kamu punya pondok ya Usama, muncul sih, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah banyak, ya ratusan orang lah. Ya apa, marhalanya bagaimana? Bayangannya sih, sama kayak di jamiah kayak gitu. Pondok ya sih. Makasih ketika itu mengatakan bersama Usama, nah jamiah, itu harus apa namanya, bikin marhala-marhala sebagaimana yang dari tempat kita di Saudi itu. Ada ini. Atau apa namanya usahakan muadalah dengan kita. Tahu mati ya, persamaan dengan jamiah supaya nanti anak-anak antum ini enggak tersia-siakan, kita tampung di jamiah sini, kita yang ngurus. Paham ya? Belum mengatakan ini perkara yang harus, perkara yang termasuk perkara yang ya mesti harus ada, harus kita lakukan ya. Supaya jangan sampai anak-anak kita tersia-siakan dengan yang ada. Ini belum mengajukan sama-sama. Ketika itu membuat pesantren dengan marhala di Rusia sebagaimana sekolah. Diam. Mau ngomong apa ini? Akhirnya sampaikan kepada beliau Syekh, kondisi kita di Indonesia lain dengan Saudi. Di Indonesia itu ya Syekh, dari pihak hukuma pemerintah kita kalau apa namanya membuat sistem dirosah sekolah dengan yang seperti seumum itu, mereka mengilzam kita dengan perkara-perkara yang tidak mungkin lepas daripadanya. Mata pelajarannya mengandung unsur tasawuf, mengandung unsur khurafat, dan segala macamnya. Itu tidak mungkin kita elakkan ya Syekh. Ha, kata beliau. Naam ya Syekh. Idan yujtanab. Yajib ay yujtanab. Kata beliau. Kalau demikian, jauhkan. Wajib dijauhkan. Barakallah. Sehingga kalau ada mukhalafatnya, ya tidak bisa diteruskan ya. Bisa difahami ya? Barakallahu fikum. Kalau Syekh Ubaid tadi kan pertanyaan diajukan kepada beliau. Ini langsung beliau sendiri yang nyuruh kita untuk membuat semacam itu. Tapi ketika diterangkan perkara-perkara negatif yang enggak mungkin kita terlakkan daripadanya, beliau mengatakan jangan. Jauhi. Wajib dijauhi. Yajib ayyujtanab. Faham dong? Sehingga intinya apapun teknisnya, mau model pesantren, mau model klasikal, dan segala macam, silahkan itu semuanya teknis, yang penting tidak ada mukhalafah syar'iyah, itu kaidah. Ketika ada mukhalafah syar'iyah yang tidak mungkin dihilangkan, maka wajib dijauhi sistem tersebut, apapun namanya, mau dikasih nama pesantren salaf, mau dikasih nama pondok sunnah, mau dikasih nama sekolah sunnah, kalau mukhalafah sunnah, ya enggak boleh. Semua dengan ketentuan yang sangat jelas, tidak boleh ada unsur mukhalafatus sunnah. Mafhum? Paham, Tum? Nah. Setengah 8 ya. Cukup ya? Cukup? Cukup ya? Yang kedengaran yang mana nih? Cukup? La haula wa la quwwata illa billah. Apakah mungkin bagi seorang wali, wali-wali Allah melihat Allah dalam mimpinya? Masya Allah. Terkait dengan ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, ada dua pembahasan di kalangan para ulama. Yang pertama, ru'yatullah fi dunia, melihat Allah di dunia ini. Yang kedua, ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah di akhirat nanti. Adapun yang pertama, ru'yatullah fi dunia, melihat Allah di dunia dibagi dua juga. Ada ru'yah yaqbatan, ada ru'yah manamiyah. Ini yang di dunia. Yang pertama, melihat Allah dengan terjaga, dalam keadaan sadar, terjaga dengan mata kepala sendiri. Ini tidak mungkin terjadi. Tidak ada seorang pun dari hamba-hamba Allah, walaupun dia para anbiya, melihat Allah dengan mata kepalanya, sadar, terjaga di dunia. Tidak mungkin. Rasul mengatakan dalam sabdanya, innakum lan tarau rabbakum hatta tamutu. Sesungguhnya kalian tidak akan melihat Rabb kalian hingga kamu mati. Ini ru'yah ainiyah yaqbatan. Yang kedua, ru'yah manamiyah, melihat dalam mimpi. Ini mungkin terjadi pada kaum muslimin. Apa ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini muttafaqun alaih. Yang kedua, mungkin juga terjadi pada kaum mukminin, kaum muslimin. Ini adalah pemahaman dan prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali Jahmiyah, Al-Falasifah, Al-Malahidah. Faham tuh? Mungkin untuk melihat Allah dalam mimpinya. Barakallahu fikum. Rasul jelas, karena hadisnya terkait dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun terkait dengan kaum muslimin, pendapatnya Ahlussunnah mungkin dalam mimpi. Dan itu sifatnya apa ya, Ikhwan? Al-bisyarah, kabar gembira. Sehingga jangan antum bayangkan melihat Allah dalam bentuk tertentu, tidak. Sang mukmin ketika dalam mimpinya itu mendapatkan kabar gembira yang sangat menyenangkan, sehingga seolah-olah dia melihat Rabb-nya Azza wa Jalla. Antum lihat dalam Majmu'ul Fatawa Ibn Taimiyah rahimahullah, di bagian fihris, di bagian akidah, bab ru'yatullah. Itu dibawakan oleh beliau sekian banyak masail, di antaranya masalah ini. Antum cek di sana, barakallahu fikum. Faham tuh? Faham ini? Melihat Allah di dunia dibagi dua. Yang pertama dengan mata kepala sendiri. Ini tidak mungkin. Yang kedua dalam mimpi. Ini dibagi dua. Untuk Rasul mungkin, jelas. Yang kedua untuk kaum mukminin juga mungkin, sebagai prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada yang mengingkarinya kecuali Jahmiyah, Falasifah, Al-Malahidah. Faham dong? Yang kedua, melihat Allah di akhirat nanti. Ini diitsbatkan oleh kaum muslimin, Ahlussunnah wal Jamaah, di dua tempat. Yang pertama, di Arasatul Qiyamah. Di padang luas hari kiamat, di padang mahsyar. Muslimin, mukminin akan melihat Rabb-nya Azza wa Jalla. Yang kedua, fil jannah. Di surga nanti bagi ahlul jannah. Barakallahu fikum. Faham dong? Ini khulasa pembahasan yang ada, yang disebutkan oleh para ulama kita. Barakallahu fiik. Naam. Itu faedahnya talaki. Tahu talaki ya, nimba ilmu dari guru. Antum mendapatkan khulasa sekian banyak masail dalam 2 menit. Nah, yang kalau antum cari sendiri, bongkar-bongkar buku sendiri, mungkin jam-jaman, berhari-hari, tidak ketemu-ketemu. Ini semuanya. Itu talaki ya. Ini begini, begini, begini, begini, begini. 2 menit anda dapat. Ya, barakallah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah sudah dikirim surat ke Syekh Saleh Fauzan? Wallahu a'lam. Itu saya bukan termasuk tim yang mengerjakannya. tanyakan kepada ustadz yang lainnya yang mungkin ikut dalam masalah ini. Bagaimana dengan Ja'far Soleh? Lo kok tanya sama saya? Kok tanya sama saya? Mestinya antum tanya sama Syekh Hanif bin Furaik, hafizahullah ta'ala, di dalam acara telekonferensi. Aduh, susah bahasanya itu. Itu kan diadakan di masjidnya Ja'far Soleh di Amwah, Depok. Di situ juga beliau dengan tegas memperingatkan Ahlus Sunnah dari Ja'far Soleh. Cuma apa lagi? Ya, kalau antum mau jujur ya intahal amr. Maka dia termasuk pihak yang ditahdir, barakallahu fikum. Ingat, bukan saya yang mentahdir, tetapi di antaranya adalah Syekh Hani bin Buraik. Bukan saya ya, saya cuma nukil saja. Jadi, tahu-tahu sebarkan, kotor tuh mulutnya, dikit-dikit tahdir. Allah, mustahil. Saya cuma nukil, tok, Syekh Hani bin Buraik. Barakallahu. Nah, yang bikin geleng-geleng itu ma'ruf itu, semua orang yang belajar sama dia tahu itu, dari mulai datang dari Damat sampai sekarang kotor mulutnya. Perasaan saya, menurut saya banyak ini ya, dari mulai angkatan dulu sampai sekarang kayaknya jumlahnya sudah banyak banget, ratusan, kok yang kamu baru cuma dia tok? Apa jangan-jangan itu juga nyimpen itu ya kan? Allah musta'an. Santri yang lain kok enggak ada yang ngomong kayak gitu ya? Kok cuma satu orang ini yang ngomong kayak gitu ya? Allah musta'an. Atau memang jangan-jangan itu juga menyimpan sesuatu? Nanti mengeluarkannya enggak di sini. Allah musta'an. Nah, itu. Saya jadi penasaran yang mana? Tolong sampaikan kepada saya dengan jelas dan gamblang. Omongan ini terus datang yang komplit, yang lengkap tentang siapa saya bicara, tentang apa saya bicara. Nih. Kalau betul memang salah, tinggal tobat, selesai. Oh iya, istighfar kepada Allah, intahainya. Kita punya prinsip taqdimul haq, barakallahu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Cukup ya? Cukup. Barakallahu fikum. Sik, tinggal satu ini ada. Khalas ya. Ada kafi sana kafi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.